بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله، kita masih pada pembahasan al-kalam yang telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, bahwasanya al-maqru', demikian pula al-mahfuz dan al-maktub adalah apa? Adalah kalamullah. Sedangkan tintanya, kertasnya, kemudian perbuatan hamba yang membaca, maka itu adalah makhluk. Nah, ini harus sudah bisa membedakan. Sekarang kita lanjutkan. Wa kadzalikal farqu bainal qira'ati allati hiya fi'lul qari'i wal maqru' alladhi huwa qaulul bari. Ya. Sampai di situ kan? Demikian pula perbedaan antara qiraah, yaitu bacaan, yang hal tersebut adalah perbuatan qari, perbuatan orang yang membaca, dengan al-maqru yang dibaca, alladhi huwa qaulul bari, yang itu adalah perkataan al-bari. Man lam yahtadi lahu fahuwa dhalun aidha. Siapa saja yang tidak mendapatkan petunjuk untuk bisa membedakan antara dua perkara tadi, apa itu? Antum konsentrasi dengarkan ini, itu di luar konsentrasi. Ya. Apa yang perlu dibedakan di sini, Muhammad? Iqbal. Nah, qira'ah qari' dan apa? Al-maqru', yaitu yang dibaca. Harus saya membedakan. Kalau qira'ah yang itu merupakan fi'lul qari', hukumnya mukasya. Makhluk atau ghairu makhluk? Qira'ah, perbuatan si hamba, makhluk. Sedangkan al-maqru' yang dibaca, yang itu adalah qaulul bari, berarti bukan makhluk. Nah, siapa saja yang tidak bisa membedakan hal ini, maka dia sesat. Nah, telah apa? Terjatuh dalam kesesatan. Walau anna insanan wajada fi waraqatin maktuban ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah, maka itu batil. Nah, ketika mendapati dalam kertas tertulis kalimat ini, min khattin kana ma'rufan, dari khat yang telah diketahui, ya orangnya. Orangnya sudah tahu, nah ini khat si fulan. Hah? Min katibin. Nah, itu lebih bagus. Nah, tempatan itu ada katibin. Nah, coba. Min khattin katibin ma'rufin. Itu berarti? Hah? Enggak ada kananya. Baik. Min khatti katibin ma'rufin. Dari khat seorang penulis yang ma'ruf. Kalau dicetakan saya, min khattin kana ma'rufan, yaitu dari khat yang khat itu sudah dikenal. Sama maknanya. Tapi makna yang dicetakan antum lebih gamblang. Laqala, maka dia akan mengatakan hadza min kalami labid haqiqatan. Wa hadza khattu fulanin haqiqatan. Wa hadza nam, yaitu kullu syai', maksudnya apa kalimat tadi? Ala kullu syai'in ma khala Allah batil. Nam haqiqatan. Wa hadza khabarun haqiqatun. Wa hadza khabarun haqiqatan. La wa la tashtabih hadhihi al-haqiqata bil ukhra. Hadhihi al-haqiqatu bil ukhra. Ha? Khabarun. Naam. Wa hadza kullu syai'in haqiqatan. Terus. Wa hadza khabarun. Tempatan tu khabarun. Baik. Wala tashtabihu hadhihi al-haqiqatu bil ukhra. Nah, sekarang perhatikan ikhwan, beliau memberikan penerapan untuk menunjukkan perbedaan tentang masalah apa qiraah dan makru tadi. Ketika kita mendapati tulisan, ya, suatu lembaran di situ tertulis na'am syair ini. Maka kita tahu ketika kita lihat, oh ini tulisannya tulisan si fulan, tahu. Berarti nah, tulisannya adalah penulisnya kita tahu fulan. Tapi kalam yang ditulis itu kan jelas, ya kan? Orang sudah paham ini adalah kalam Labid. Ya, Labid bin Rabi'ah Ibni Amir As-Sahabi Asy-Sya'ir Al-Masyhur. Naam. Ala kullu syai'in ma khala Allah batilu. Sampai-sampai Nabi mengatakan asdaqu kalimatin qalaha syair kalimatu Labid. Naam. Sejujur-jujur kalimat, sebenar-benar kalimat yang dikatakan oleh penyair adalah kalimat Labid ini. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah, naam, taib, yang disembah itu batil. Ketika tahu, naam, walaupun ini kita tahu tulisannya misalnya tulisan si Muhammad, tapi ketika ditanya hadza kalamuman, ini kalam siapa? Enggak akan mungkin dia mengatakan ini kalam Muhammad, tapi mesti menisbahkan kepada yang pertama kali mengucapkan syair tersebut siapa? Ini kalam Labid bin Rabi'ah. Taib. Dan itu memang kalam beliau secara hakiki, ya tidak? Dan khatnya ini khat si fulan. Ya, secara hakiki. Naam. Taib. Naam. Wa hadza kullu syai'in. Ya, maksudnya ini takbir tempat kalian dikurung atau dikasih tanda petik tidak? Hah? Dikasih tanda petik biar maksudnya tidak bingung. Baik. Dan ini kullu syai'in maksudnya, nah, lafaz tersebut, kalimat kullu syai', segala sesuatu, itu juga hakikah. Dan habr kalau dalam cetakan kalian berarti yang dimaksud tinta untuk menulis juga apa? Hakikah, dia makhluk. Nah, jangan sampai rancu antara hakikah yang satu dengan yang lainnya. Harus bisa membedakan mana na'am penerapannya. Kalam-kalamnya Labid, ya kan? Tapi tulisannya si fulan. Nah, tintanya, ya tinta yang digunakan oleh si fulan. Nah, kalau kita terapkan pada Al-Quran, nah, tetap terapkan pada Al-Quran yang tertulis di mushaf, maka yang tertulis adalah apa? Kalamullah, bukan makhluk. Sedangkan tintanya, makhluk. Kertasnya, makhluk. Ya kan? Ketika dibaca, maka bacaannya, bacaan makhluk atau bukan? bacaannya makhluk, bacaan perbuatan, perbuatan si hamba itu makhluk. Sedangkan yang dibaca apa? Yang dibaca bukan makhluk. Nah, ini harus kita sudah mampu membedakan dengan jelas, ya, Pak. Oleh karena itulah ketika seorang bersumpah dengan bil Quran. Nah, aku bersumpah dengan Al Quran. Boleh tidak? Boleh tidak, Arin? Boleh. Kenapa? Karena Al Quran bukan makhluk. Al Quran sifat, ya, Al Quran kalamullah, sifat min sifati. Tapi kalau bil mushaf, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena dalam mushaf ada, nah, ada kertas, ada tinta, ya kan? Harus dibedakan. Oleh karena itulah, ikhwani fillah, ketika seorang bersumpah dengan itu, kemudian diangkat, nah, mushaf di atasnya, ini termasuk metode sumpah yang mubtada'ah. Nah, bersumpah tidak perlu kemudian harus diangkat di atas kepalanya Al-Quran. Karena seorang yang memiliki ketakwaan, nah, dengan menyebut nama Allah atau sifat dari sifat-sifatnya, maka itu sudah cukup baginya untuk betul-betul berkata jujur. Qala wal Qur'anu fil asli masdarun fataratan yadhkaru wa yuradu bihi al qira'ah. Qala ta'ala wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Wa taratan yadhkaru wa yura wa yuradu bihi al makru'. Qala ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sekarang ikhwan, pembahasan berikutnya, perhatikan kata Al-Qur'an itu pada asalnya adalah masdar. Kemudian terkadang disebutkan dan diinginkan dengannya adalah qira'ah. Ya, diinginkan dengan lafaz Al-Qur'an adalah qira'ah, berarti masdar, ya. Qira'ah berarti kembali ke fi'ilnya, paham? Seperti contoh wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, maksudnya apa? Qira'atul fajr, yaitu qira'ah, bacaan di pagi hari waktu fajar. Nah, bacaan Al-Qur'an di pagi hari masyhud, disaksikan oleh para malaikat. Demikian pula wa qala sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Perhatikan di sini, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Salah kalau seorang mengatakan apa? Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Al-Qur'an tidak perlu dihiasi. Maksudnya apa? Hiasilah qira'ah, qira'atul Qur'an. Qira'ah kalian hiasi dengan suara kalian yang bagus, bacaan yang bagus. Nah, itu maksudnya zayyinul Qur'an. Bukan apa? Al-Qur'annya dihiasi, ya. Ini enam, bagaimana menghiasi Al-Qur'an dengan suara kita? Padahal Al-Quran kalau yang diinginkan kalamullah itu sudah tidak perlu hiasan, paham? Karena sudah paling bagusnya, paling indahnya, paling mulianya. Berarti makna zayyinul Quran ay zayyinul qira'ah. Paham? Hiasilah qira'ah kalian. Berarti kembali ke perbuatan kita, paham? Perbuatan kita yang butuh dihiasi, butuh diperbagus dengan suara-suara kita. Diperbagus tajwidnya. Naam. Ini. Nah, ini contoh datangnya Al-Qur'an dengan makna apa? Makna apa ini, Hudzaifah? Al-Qur'an bermakna qira'ah. Berarti kalau dimaknakan qira'ah itu kembali ke fi'il makhluk, perbuatan makhluk. Paham? Wa taratan yuzkaru wa yuradu bihil makru', dan terkadang disebutkan dan diinginkan dengannya al-makro, yang dibaca. Nah, yang dibaca. Dan inilah kebanyakan penggunaan Al-Quran kalau kita mutlakkan, ya Fad. Setiap kita menyebut Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, maka nah, langsung pemahaman kita terarah kepada makna yang kedua ini, yaitu bermakna apa? Apa, Mujahid? Yang dibaca, bermakna al-makro. Al-Quran yang dibaca. Karena itulah yang kita maksudkan mesti dalam benak kita, ya kan? Dan ini yang dibahas memang Al-Qur'an kalamullah, berarti maksudnya yang dibaca ini al-maqra', ya, kalamullah, bukan makhluk. Qala ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Fa idza qara'tal qur'an, itu Al-Qur'an yang kita baca ini, yang bukan makhluk, yang merupakan kalamullah. Faqala ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, ya dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian dirahmati. Taib. Jadi dua ayat Al-Qur'an bermakna al-maqru, yang pada makna inilah kebanyakan benak kita terarah langsung, dalam pemahaman kita langsung terarah pada makna ini, ya kawan. Al-Qur'an yang ada pada na'am kaum muslimin yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang bermakna al-qira'ah. Taib. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna hadzal qur'ana unzila ala sam'ati ahruf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan atas atas 7 huruf. Nah, taib, sam'ati ahruf, terjadi khilaf yang panjang ya kawan di kalangan 6 ulama tentang maknanya. Taib. Khilaf yang nah, sangat banyak tentang pemaknaan sam'ati ahruf. Tapi yang jelas, sam'ati ahruf itu bukan maksudnya 7 kiro'ah yang masyhur, kiro'ah sam'ah, bukan. Nah, dan dari sekian penjelasan yang disebutkan oleh para a'immah, pendapat yang paling kuat wallahu ta'ala a'lam, bahwasanya Al-Quran diturunkan ala sam'ati ahruf, atas 7 huruf, maksudnya sam'atul lughat, atas apa? 7 bahasa, 7 lughat dari lughah Arabiyah, bukan kemudian 7 bahasa-bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, tidak. Ala sam'ati lughat, yaitu lughat dari lughah-lughah Arabiyah. Ila ghairi dhalika minal ayati wal ahadith ad-dalati ala kullin minal ma'nayainil madhkurain. Ya, dan selain itu dari ayat-ayat serta hadis-hadis yang menunjukkan kepada apa? Masing-masing dari 2 makna yang disebutkan tadi. Baik. Berarti dari sini ya ikhwan. Nah, ketika dikatakan ya ikhwan, Al-Qur'an makhluk atau ghairu makhluk? Ya, Al-Qur'an makhluk atau ghairu makhluk? Maka di sini butuh tafsil, paham? Tapi ketika seorang mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk, ini jelas lengkap sudah. Ya kan, Al-Qur'an kalamullah, berarti Al-Qur'an yang diinginkan makna? Makna mana? Makna mana wahyu? Al-qira'ah atau al-makru'? Makru' yang dibaca. Ya paham? Kalau kita lengkapi keyakinan ahli sunnah, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Sebenarnya kalau cukup Al-Qur'an kalamullah kemudian diam, maka dulu sebelum muncul fitnah Mu'tazilah cukup, ya kan? Namun setelah munculnya mereka, maka tidak cukup untuk kita diam di situ. Tapi harus diperjelas, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Nah, tapi kalau dikatakan Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk? Nah, di sini kalau kita naik lebih detail lagi ya kawan, ya kita naik lebih detail lagi, maka butuh perincian, ya kan? Kenapa? Karena makna Al-Qur'an punya 2 kemungkinan. Kita katakan kalau yang kamu inginkan makna Al-Qur'an itu adalah masdar qira'ah, ya bermakna qira'ah, maka jawabannya apa ujaga dia? Makhluk. Paham? Kenapa makhluk? Karena itu fi'lul qari', perbuatan orang yang membaca. Dan telah kita lewati af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba adalah apa? Makhluk. Apa dalilnya? Naam, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Baik. Kemudian kalau yang diinginkan dengan kata Al-Quran maknanya Al-Maqra yang dibaca, maka itu hukumnya berarti makhluk atau bukan makhluk? Bukan makhluk. Naam. Tayib, berarti itu Al-Maqra, Al-Masmu', naam, atau Al-Maktub. Ya kan? Fil mushaf itu semuanya hukumnya adalah apa? Kalamullah ghairul makhluk. Ya, sampai di sini harus sudah betul-betul paham, ikhwan. Dibolak-balik oleh apa? Orang-orang Mu'tazilah, kemudian ekor-ekor mereka baik gaya lama maupun gaya baru dari semua jenis Mu'tazilah, antum jangan sampai terkecoh. Dan sengaja di sini memang Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala paparkan panjang lebar tentang membantah syubhat mereka, karena fitnah ini fitnah yang na'am dulu merupakan fitnah besar. Tiga kurun kekhalifahan Afan menjadi doktrin na'am negara saat itu. Doktrin negara. Na'am, tiga kurun kekhilafahan. Bahkan manusia diuji, dicambuk, dipenjara gara-gara itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang tidak sedikit pula masuk ke pemikiran-pemikiran anak muda. Nah, terkadang nah yang enggak belajar sunnah, ikhwan. Nah, apalagi yang memiliki nah sedikit semangat keagamaan tapi enggak ketemu pendidik yang sunnah. Disodori seperti ini bingung, Al-Qur'an makhluk atau ghairu makhluk. Nah, dulu saya pertama kali ditanya ini ketika masih SMA oleh anak-anak PII, kakak kelas. Nah, yang ikut organisasi PII. PII dulu itu kalau dari sisi nah, keyakinannya nah, seperti HT. Nah, Mu'tazilah. Dari sisi akidah Mu'tazilah. Makanya disodorkan ini. Ya, saya bingung namanya orang dari nah, NU dulu. Apa, enggak pernah dikenalin seperti ini. Akhirnya pakai akal-akalan. Nah, bukan Allah. Al-Quran bukan Allah, berarti makhluk. Nah, gitu saja. Nah, karena pertanyaan namanya anak sekolah. Anak sekolah kan biasa nah, jawabnya cuma apa? Cuma pilihan, ya kan? Dikasih pilihan, ya harus milih. Tidak ada kata wallahu a'lam bagi mereka. Harus jawab. Nah, alhamdulillah atas hidayah. Wa illa ikhwan, masuk dalam perangkap organisasi ini. Nah, dan organisasi-organisasi yang lain, nasallallahu al-afiyah. Maka bersyukur antum semua nama atas hidayah di atas sunnah, na'am, di atas dakwah yang hak. Banyak-banyak mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah sampai akhir hayat. Karena telah kita lihat di keyakinan, kalau seorang paham atas enam konsekuensi keyakinan ini, meyakini Al-Quran itu makhluk dan tahu konsekuensinya bahwasanya naam, apa berarti penolakan terhadap sifat kalam, ya tidak, penolakan terhadap sifat kalam, maka hukumnya apa asalnya? Hukumnya kafir, hukumnya kufur. Telah kita lewati karena ini keyakinan Jahmiyah asalnya. Tapi karena saking banyaknya syubhat, naam, udur bagi nah, orang-orang yang jahil. Qala fal haqa'iqu laha wujudun 'ainiyyun wa dhihniyyun wa lafdhiyyun wa rasmiyyun. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, tayyib, yang diambil ikhwani fillah pembahasan ini dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnul Qayyim dalam Mukhtasarus Sawa'iq. Nah, mengupas ini. Tayyib. Dan Sawa'iqul Mursalah sebagaimana namanya, ikhwan, yaitu apa? Halilintar yang dikirim, itu memang ya halilintar untuk ahlul batil. Ibnul Qayyim bantah nah, ahlul batil dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya, juga Jahmiyah. Nah, terutama Jahmiyah di sini. Dengan apa? Bantahan yang luar biasa dalam kitabnya ini. Mukhtasarnya saja, ikhwan, subhanallah, apalagi nah, asalnya, cuman sayang asal dari apa Sawa'iqul Mursalah malah apa malah belum dicetak lengkap, belum ketemu semuanya. Tapi alhamdulillah beliau mengarang kitab aslinya juga mengarang ringkasannya, dan yang sampai ke kita baru ringkasan. Adapun yang aslinya belum sempurna, baru sebagian. Nah, haqa'iq ikhwan, hakikat suatu perkara, perhatikan. Hakikat dari suatu perkara ini memiliki apa? Wujudun aini, wujudun zihni, wujudun lafzi, dan wujudun rasmi. Nah, ini sedikit mengupas tentang apa? Tentang istilah mereka untuk kita tahu. Nah, berhubungan dengan kalam. Wujudul ain, yang dimaksud wujudul ain ya ikhwan, yaitu wujudul mawjudati fi anfusiha wa zawatiha. Wujudul ain yaitu wujudnya zat itu, ya, wujudnya zat itu secara betulan. Contohnya misalnya apa? Nah, wujudnya Z di rumah. Z memang ada di rumah. Wujudnya atau adanya Z di rumah itu dinamakan dalam istilah ini apa? Wujudun aini. Memang zatnya si Z itu ada, itu namanya wujudun aini. Kemudian yang kedua apa? Wujudun zihni. Wujudun zihni itu keberadaan tapi hanya ada di zihn. Yaitu adanya di pikiran, di benak kita, di hati kita. Nah, wujudun zihni yaitu ada di hati kita, di pikiran kita hal tersebut. Ini namanya wujudun zihni. Taib. Sedangkan wujudul lafzi, ya, wujudun lafzi itu adalah at-ta'bir 'anil haqa'iq bil lisan, pengungkapan suatu perkara dengan lisan kita, maka wujudun apa? Lafzi, memang ada pengucapannya. Sedangkan yang keempat wujudun rasmi, yaitu apa? Kitabatuhu bil banan, yaitu penulisannya di benak kita. Nah, sekarang dari keempat jenis maujudat, nah, hakikat tersebut kita akan terapkan, kata beliau, walakinal a'yan tu'lamu thumma tudkaru thumma tuktabu. Baik. Akan tapi perkara-perkara itu, nah, awalnya apa? Tu'lamu, diketahui dulu. Setelah diketahui, thumma tudkaru, kemudian disebut. Baru setelah disebut, thumma tuktab. Ini semua perkara kan demikian. Kita belajar, ikhwan. Kita belajar misalnya, belajar. Ketika ingin mempelajari suatu hal, maka tu'lam, diketahui dulu. Baru disebut, ya kan? Baru ditulis. Nah, fakitabatuha fil mushaf hiyal martabatur rabi'ah. Sehingga penulisan kalamullah, ya, penulisan Al-Quran di mushaf-mushaf itu adalah pada apa? Martabatur rabi'ah, martabat yang keempat. Baik. Wa ammal kalam fa innahu laisa bainahu wa bainal mushafi wasitah, bal huwa alladhi yuktabu bila wasitatin dihnin wala lisan. Adapun kalam, maka sungguhnya tidak ada antara kalam tersebut dengan mushaf perantara, tidak ada wasitah. Naam, bal huwa alladhi yuktabu bila wasitati dhihnin wala lisan. Bahkan, naam, Al-Qur'an itu naam ditulis tanpa ada perantara dhihn, tanpa ada perantara pikiran maupun lisan. Kenapa? Karena tidak boleh kita samakan itu dengan yang ada pada manusia. Nah, kita yakini saja secara ringkasnya. Kalau bingung, ya kawan, ini sedikit terlalu mendalam bagi yang belum paham. Intinya tadi yang harus antum pegang, pembedaan tadi antara qiraah dan makro, juga makna Al-Quran yang memiliki dua kemungkinan tadi, itu pegang erat-erat. Adapun mengenai haqa'iq yang empat ini, insyaallah nanti kita lanjutkan. Nah, penjabarannya lebih dalam detail lagi bagi yang belum paham. Baik. Kemudian bedakan tadi ayat-ayat tentang makna Al-Qur'an, apakah diinginkan qiraah atau makruh. Ya. Baik. Barakallahu fikum, naktahi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika.